الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إخواني في الدين أعزكم الله di ayat yang ke-18 dari surah Al-Mutaffifin dan setelahnya kata Allah Subhanahu wa taala kalla tidak seperti apa yang mereka sangka-sangka inna kitabal abrari lafi illiyin sesungguhnya kitab catatan amal orang-orang abrar orang-orang yang melakukan kebaikan lafi illiyin sungguh berada di atas ketinggian taib alin wa ma adraka ma illiyun tahukah kalian apa illiyun itu derajat yang tinggi itu tempat yang tinggi itu kitabun marqum kitab orang-orang yang berbakti melakukan kebaikan telah tercatat padanya semua kebaikan untuknya tidak lagi ditambah dan tidak lagi dikurangi kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun dipersaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah catatan amalan orang-orang yang berbakti, orang-orang baik. Subhanallah. Kemudian Allah mengatakan innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang baik al-abrar yang melakukan kebaikan lafi na'im sungguh dia berada dalam kenikmatan surga dia berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan subhanallah bersenang-senang dia gembira dia bahagia dia di dalam surga dengan berbagai macam kelezatan-kelezatan semua serba nikmat. Makanya Allah mengatakan innal abrara lafi na'im ditakkid sesungguhnya orang-orang yang baik betul-betul dalam keadaan nikmat dia di dalam surga. Alal araiki yang turun di atas dipan-dipan mereka mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dan memandang kepemilikan dia yang Allah berikan kepadanya. Dia bisa melihat apa yang Allah peruntukkan untuknya sesuatu yang jauh sama seperti apa yang dekat. Barakallahu fikum. Karena orang yang paling rendah kedudukannya saja di dalam sorga seperti 10 kali kekuasaan dan kepemilikan seorang raja. Barakallahu fikum, di dunia ini. Bahkan lebih dari itu, barakallahu fikum. Apalagi yang orang-orang bertakwanya, yang lebih hebat dan lebih hebat keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka dinyatakan oleh Allah bahwa mereka berada dalam surga penuh kenikmatan. Alal araik yang turun, mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dan juga memandang apa yang Allah berikan kepadanya dari kepemilikan. Barakallahu fikum, tempat tinggal, kesenangan-kesenangan, istri-istri dari kalangan bidadari. Subhanallah. Allah mengatakan ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau kenali mereka, engkau ketahui mereka pada wajah mereka nadratan na'im. Masyaallah. Mereka memiliki wajah-wajah yang sangat cerah ceria. Barakallahu fikum. Di dunia ini saja kita mendapati orang karena wajah ini jendela hati. Nampak padanya sesuatu apa yang ada di dalam hati. Dari kondisi takut. Barakallahu fikum. Dari kondisi khawatir. Dari kondisi marah, dari kondisi senang, bahagia, gembira, nampak pada wajah seseorang. Baik. Kalau sedih, kesusahan juga nampak. Apalagi nanti di hari akhirat. Engkau dapati wajah-wajah mereka yang menghuni surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan wujuhi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqin makhtum. Mereka diberi minuman oleh Allah Subhanahu wa taala dari khamr. Barakallahu bikum. Khamr tentunya tidaklah seperti khamr yang ada di dunia ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merusak akal, merusak agama dan akhlak seseorang. Tapi khamr yang ada di surga adalah khamr yang tidaklah memabukkan. Sebagaimana kata Allah SWT, la yusadda'un anha wa la yunzifun. Tidak buat sakit kepala dan juga tidak buat, barakallahu fikum, kehilangan akal. Barakallahu fikum. Khamr yang ada di surga lah suatu yang sungguh sangat nikmat. Mereka di atas dipan-dipan mereka memandang kenikmatan. Yusqawna min rahiqin makhtum. Barakallahu fikum. Dari khamr. Taib. Yang dibersihkan, disucikan, dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dengan bejana-bejana atau gelas-gelas yang betul-betul sempurna yang Allah peruntukkan untuk itu. Khitamuhu misk. Baik. Akhir dari aroma khamr yang mereka minum itu adalah aroma misik. Subhanallah. Makanan dan minuman yang memiliki aroma segar, aroma yang menarik, menggugah selera, ini sangat nikmat. Bukan cuma sekedar aromanya yang membuat senang, tapi lezatnya juga membuat senang. khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Setelah Allah menceritakan tentang kenikmatan orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surga, maka Allah Subhanahu wa taala memberi semangat orang-orang agar supaya berlomba-lomba untuk meraih keutamaan itu, kenikmatan itu. Wa fi dzalika, dan pada kenikmatan itu dan pada kebahagiaan itu, kekekalan itu di dalam surga, falyatana fasil mutanafisun, hendaknya berlomba orang-orang yang mau berlomba. Jadi bukan cuma sekedar seperti apa yang kita dapati di dunia ini, sekian banyak perlombaan, dari perlombaan yang mubah-mubah saja dan sampai pada perlombaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam. Semestinya mereka berlomba-lomba untuk meraih keutamaan akhirat, kekekalan yang abadi, nikmat yang tiada putus-putusnya. Itulah yang mereka mestinya berlomba-lomba untuk meraih mendapatkannya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, hendaknya berlomba-lomba orang yang mau berlomba-lomba. Dan memang kita diperintah untuk berlomba-lomba, kata Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian untuk melakukan kebaikan. Dan demikianlah orang-orang yang saleh berlomba-lomba. Ketika dia melihat saudaranya melakukan kebaikan, dia pun tergugah untuk melakukan hal yang sama. Kalau tidak bisa melakukan hal yang sama, al-muhim dia bisa melakukan walaupun sedikit. Dia mendapati orang-orang rame-rame nyumbang untuk pembangunan masjidkah atau apakah dari fasilitas-fasilitas kebaikan, orang rame-rame 1 juta, 2 juta, 5 juta, 3 juta, Masya Allah. Maka hendaknya dia juga tergugah untuk itu, walaupun tidak bisa dia nyumbang sebanyak itu. Berapa-berapa yang Allah mudahkan untuknya, silakan dia nyumbang. Mampunya cuma 50 ribu ya, alal mawjud, walillahilhamd. Silakan dia sumbangkan yang 50 ribu itu. Subhanallah. Ketika orang-orang diajak, diseru untuk menyumbang pembangunan pengatapan masjid misalnya, masjid mau diatap nih, siapa yang menyumbang? Satu orang berapa seng, berapa lembar seng, berapa, sementara sengnya mungkin harganya 400 ribu atau 500 ribu baru kalau per lembarnya. Dia tidak punya uang sebesar itu. Ya, berikanlah 50 ribu kalau memang ada 50 ribu. Kalau juga ada 20 ribu. Ngitung-ngitung untuk beli bautnya. Kalau pakai baut, atau ngitung-ngitung untuk beli pakunya, seandainya pakai paku. Subhanallah. Maka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk yang demikian itu hendaknya berlomba-lomba orang yang mau berlomba-lomba. Masyaallah. Wa mizajuhu min tasnim 'aynan yashrabu biha al-muqarrabun. Baik. Wa mizajuhu min tasnim, minuman-minuman yang mereka minum ini, barakallahu fikum, dari berbagai macam minuman dicampur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mizajuhu min tasnim, dicampur dengan tasnim. Dari mata air. Barakallahu fikum. Yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang-orang yang beriman yang ada dalam surga. Subhanallah. Aina yashrabu bihal muqarrabun, mata-mata air yang padanya orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala meminum. Barakallahu fik. Orang-orang yang didekatkan oleh Subhanahu wa taala karena keistimewaannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meminum dari air ini. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Coba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala merentet orang yang beriman, orang yang tidak beriman, orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas tidak ada kekaburan padanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ini perlakuan Allah untuk mereka nanti di hari kiamat. Baik. Perlakuan Allah untuk mereka nanti di hari kiamat. Kemudian Allah menceritakan kita kondisi mereka dulunya di dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang mujrim, para pelaku dosa, para pelaku jarimah, kanu minal ladzina amanu yadhhakun, dulunya di dunia mereka mentertawakan orang-orang yang beriman, memperolok-olokkannya, menghina, merendahkannya dari berbagai macam sisi, dari bentuk pakaiannya lah, entah macam-macam yang mereka sebut, dari bentuk penampilan wajahnya dengan jenggotnya, jambangnya, macam-macam mereka katakan, celana cingkrangnya mungkin karena tidak isbal. Duh, memang bikin sakit hati. Mereka mentertawakan, mereka melecehkan, mereka menghinakan, mengejek. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun, mentertawakan, menjadikan barang-barang perolok-olokan. Wa idza marru bihim yataghamazun, kalau orang-orang beriman itu lewat di hadapan mereka, mereka saling mencolek. Baik, saling memberi isyarat culia. Apa orang-orang bodoh itu? Baik. Saling memberi isyarat kepada mereka, bikin kode kepada sesama mereka. Baik, barakallahu fiik. Untuk apa? Untuk mentertawakan. Orang-orang beriman lewat, kemudian mereka duduk di pinggir jalan sambil tertawa mereka. Subhanallah. Kondisi ini dialami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Orang-orang mujrim mentertawakan orang-orang yang beriman. Diberikanlah julukan ini, julukan itu, gelar ini, gelar itu. Orang-orang terkebelakang lah, tidak majulah, inilah itulah dari ucapan-ungkapan mereka. Wa idza marru bihim yataghamazun, wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza qalabu ila ahlihim, kalau mereka kembali ke rumah mereka, mereka kembali dengan bersenang-senang. Barakallahu bikum. Subhanallah. Mereka bersenang-senang, mereka merasa bahagia ketika mereka mengejek, mentertawakan orang-orang yang beriman. Senang sekali, bahagia mereka, puas. Barakallahu fikum. Tersampaikan apa yang mereka inginkan. Mereka puas dengan itu, memperolok-olok kaum muslimin. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu faqihin. Wa idza ra'uhum qalu inna ha'ula'i ladallun, kalau mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka mengatakan ya, mereka ini orang sesat, ini yang mengikuti Muhammad ini orang dungu menurut mereka. Subhanallah, ini keterbalikan dalam menilai sesuatu. kebaikan dianggap kesesatan. Barakallahu fikum. Orang-orang yang mendapat petunjuk dianggap bodoh. Mereka anggap sesat. Ya, karena itulah yang menjadi keyakinan dia, apa yang ada, kesyirikan yang sudah meresap dalam hati mereka, mendara daging. Itu yang mereka akui dan mereka yakini sebagai satu kebenaran. Ketika mereka diajak untuk bertauhid, mereka sangat enggan. Barakallahu fikum. Mereka tidak mau. Sehingga justru yang dianggap sesat ini adalah orang-orang yang beriman, orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Wa idza qalabu ila ahli munqalabu faqihin wa idza rahum qalu inna haula ila dhalun. Kalau balik mereka ke rumah mereka, mereka senang puas dengan mentertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza rahum qalu inna haula ila dhalun. Kalau mereka melihat orang-orang beriman, mereka menganggap ini apa ini, orang-orang sesat, orang-orang kurang akal, tidak berpikir panjang. Banyaklah julukan-julukan yang mereka berikan kepada orang-orang yang beriman. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Padahal mereka tidaklah diperintah untuk membuntuti, mengamati, memperhatikan orang-orang yang beriman. Tidak ada. Allah tidak menugasi mereka untuk itu, memperhatikan orang beriman, bagaimana mereka, mencari tahu keadaannya. Subhanallah. La haula wa quwwata illa billah. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Mereka tidak ditugaskan untuk itu, untuk memperhatikan gerak-gerik orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat, fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun. Fal yawma, maka pada hari kiamat nantinya orang-orang yang beriman berbalik mentertawakan orang-orang kafir. Subhanallah. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Dulunya mereka yang mentertawakan orang-orang yang beriman, di hari akhirat nanti orang-orang beriman yang akan mentertawakan mereka. Betapa pedihnya, barakallahu fikum, betapa sakitnya. Subhanallah. Alal ara'ik yanzurun. Allah mengulangi lagi bahwa orang-orang yang beriman itu alal ara'iki yanzurun, mereka berada di atas dipan-dipan melihat orang-orang. Barakallahu fikum. Melihat kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menutup surah ini dengan kata-kata, hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala membalasi orang-orang kufar sesuai dengan amalan-amalan mereka? Al jaza min jinsil amal. Barakallahu fikum. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki pula hubungan kita kepada sesama manusia dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia dalam bermuamalah. Tabarakallahu bikum. Ini akhir dari surah Al-Mutaffifin yang mengingatkan kita tentang kejujuran, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada sesama kaum muslimin. Jujur dalam berucap, jujur dalam bertingkah laku. Karena kapan tidak jujur, dalam berucap, dia akan ketakutan senantiasa, khawatir kebohongan dan kedustaannya akan ketahuan, dan hidupnya tidak akan tenang. Barakallahu fikum. Demikian juga kalau dia tidak jujur dalam bermuamalah, muamalah apapun. Baik. Kalau dia tidak jujur, maka dia akan senantiasa ketakutan dan khawatir akan terbongkar, baik, kejelekan-kejelekan dia, kedustaan-kedustaan dia, baik, pengkhianatan-pengkhianatan dia. Ketika dia diberi amanah, justru dia tidak menunaikan sebagaimana mestinya. Mungkin sekarang tidak ada orang yang mengetahuinya, tapi akan datang suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala bongkar, imma di dunia ini wa imma di hari akhirat. Barakallahu fikum. Dan rasa takut itu akan senantiasa menyertai dirinya, dan kekhawatiran juga senantiasa menyelimuti hatinya. Maka barakallahu fikum, hendaknya kita berlaku jujur. Di sini pembahasan mutaffifin, berlaku jujur. Barakallahu fikum. Nampaknya ini adalah berkenaan dengan masalah perdagangan, jual beli, tapi ini dikatakan oleh para ulama untuk semua. Barakallahu fikum. Untuk semua akad, semua perjanjian, semua muamalat. Barakallahu fikum. Berlaku padanya ini. Neraka wail bagi orang-orang yang tidak jujur. Barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kejujuran untuk kita menjalani kehidupan ini dengan jujur. Tidak ada dusta, tidak ada khianat. Dan kita akan mendapati kehidupan kita akan senantiasa tenang, tenteram. Tidak dikejar-kejar, tidak dihantu-hantui, tidak ditakut-takuti oleh sesuatu. Masya Allah. Inilah kehidupan yang tenang. Bi'idnillahi tabarak wa ta'ala. Kondisi jujur inilah yang yang menjadikan kita berada dalam kondisi sakinah. Wattuma'ninah. Sakinah dan tuma'ninah. Tenang hidup ini. Barakallahu fiik. Kalau tidak, maka akan senantiasa muncul kegoncangan, keraguan, rasa takut, khawatir. Dan ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan.